إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله. Kita panjatkan segenap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita limpahan rezeki dan karunia yang tak terhitung jumlahnya untuk menguji kita semua apakah kita menjadi hamba yang pandai bersyukur atau menjadi hamba yang kufur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur nikmat-Nya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwana fillah, a'udzubikumullah. Pada pertemuan yang penuh barokah ini, saya diberi amanah oleh pengurus Majelis Taklim Manhajul Anbiya untuk menyampaikan sebuah tema yang berjudul sikap seorang mukmin terhadap musibah. Tema ini merupakan tema yang umum yang biasa didengar di kalangan masyarakat. Namun tema ini sangat cocok untuk situasi dan kondisi sekarang ini, di mana musibah demi musibah menimpa rakyat Indonesia secara keseluruhan dan kaum muslimin secara khusus. Barakallahu fiikum. Agar kita bisa memahami dengan baik ketika mendapatkan musibah dan kita bisa bersikap yang syar'i ketika menghadapi musibah, maka di sini perlu dijelaskan secara panjang lebar tentang apa itu musibah dan bagaimana kiat seorang mukmin dalam menghadapi musibah. Barakallahu fikum. sebelum kita sampaikan kiat-kiat yang harus ditempuh seorang mukmin ketika menghadapi musibah, maka kita harus memahami apa itu musibah. Musibah itu adalah perkara yang dialami oleh umat manusia berupa takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang dianggap memadzaratkan mereka atau mengganggu aktivitas mereka. Jadi musibah yang akan kita bahas ini, ikhwanabidina azakumullah, adalah musibah yang terkait dengan takdir Allah yang dianggap menyakitkan, yang dianggap membuat sengsara oleh umat manusia. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa penderitaan, bukan yang berupa kesenangan. Walaupun kenikmatan dan karunia itu juga merupakan ujian, namun dalam kajian kita kali ini adalah terkait dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa penderitaan-penderitaan yang dialami oleh umat manusia, sehingga lebih dikenal dengan istilah musibah. Barakallahu. Musibah itu bisa berupa dhiya'u mal, hilangnya harta benda. Kalau petani begitu gagal panen, ya, sudah keluar biaya bercocok tanam, sudah mengeluarkan keringat dan tenaga, tetapi sekali lagi Allah menakdirkan adanya musibah. Sawahnya diterjang banjir. Nah, akhirnya gagal panen. Hilanglah harta benda. Itulah satu contoh musibah. Atau seorang pengusaha yang biasanya penghasilannya banyak, entah karena sebab apa, barakofikum, kemudian harta bendanya menjadi ludes, usahanya kurang laku, satu persatu asetnya dijual, hasilnya kemudian untuk biaya kehidupan sehari-hari, sehingga akhirnya asetnya habis, dia sudah tidak bisa kerja lagi, hilang harta bendanya. Ini juga musibah. Atau para pegawai, barakallahu, yang asalnya mendapat gaji bulanan, mungkin karena perusahaannya bangkrut, kemudian ada PHK massal, akhirnya banyak karyawan yang menganggur, gak punya pekerjaan, gak punya penghasilan, sementara kebutuhan sehari-hari terus meningkat. Hutang sana, hutang sini, semakin banyak hutang dan minim pemasukan. Musibah berupa dia umal, hilangnya harta benda. Musibah juga bisa berupa faktu azizin, kehilangan orang-orang tersayang. Yang asalnya biasa berkumpul keluarga besar, satu persatu di absen, semuanya datang. Mulai dari kakek nenek, bapak ibu, anak, cucu, cicit, kumpul semua. Barakatiku, satu persatu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kakeknya dulu, kadang neneknya dulu, bahkan kadang cicit atau cucunya yang mendahului. Musibah menimpa itu faktu azizin, kehilangan orang yang tersayang. Nah, musibah juga bisa berupa marah, penyakit yang menimpa. Dan rajin olahraga, rajin minum jamu perkasa, sudah rajin kontrol sana, kontrol sini, ya, rajin menimbang badan, menjaga pola makan, gaya hidup. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan naik. Dia terkena penyakit yang lolos dari penjagaannya. Sehingga dia menjadi kurus kering, tak bertenaga dalam waktu yang lama. Musibah. Atau musibah juga berupa faktu ba'di a'dha'il jismi, kehilangan sebagian anggota tubuh. Semenjak kecil dirawat, ketika gede merawat sendiri, nah, semua anggota tubuhnya berfungsi dengan normal. Tapi entah sebab apa, ternyata mendadak matanya tidak bisa melihat apa-apa. Terkena virus yang menyebabkan buta. Musibah kehilangan anggota badan. Nah. Atau mungkin karena kecelakaan di jalan, akhirnya kakinya patah, kehilangan badan. Atau mungkin karena kelalaian bar kofikum, dia latihan silat, ketendang temannya, kena giginya, semuanya giginya rontok, jadi ompong, patah semua. Musibah. Begitulah. Perlu diketahui barakallahu'alaikum bahwa musibah itu ternyata sesuatu yang telah Allah tetapkan menimpa setiap manusia, khususnya orang-orang yang beriman. Dan itu merupakan sunnatullah yang tidak bisa kita hindari. Cepat atau lambat kita akan mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap atau tidak siap, musibah itu pasti datang. Kita tidak mengharapkan musibah itu datang, tapi pasti datang. Dia mengharap kedatangannya ataupun tidak, musibah itu pasti datang. Tanggal berapa, hari apa, jam berapa, pada usia keberapa, wallahu ta'ala a'lam. Itu adalah takdir yang telah Allah tetapkan di lauhul mahfuz, yang tidak bisa kita hindari. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wala nabluwannakum, sungguh kami akan memberi ujian musibah kepada kalian. Nah, di sini kalau kita jelaskan dari sisi tata bahasa Arab, ini ada lam taukid, ada nun taukid. Dalam bahasa Arab, taukid itu untuk menguatkan sesuatu. Dalam lafaz ini ada dua penguat. Yang pertama ialah lam taukid, yang kedua ialah nun taukid. Nun taukid itu ada dua. Ada yang sakilah, ada yang khafifah. Sakilah itu ditasdid, khafifah disukun. Yang ditasdid itu menunjukkan bahwa penekanannya lebih kuat di sini dengan tasdid. Berarti benar-benar Allah Subhanahu wa taala memberi pernyataan yang diperkuat dengan banyak penguat itu menunjukkan pasti terjadi. Wala nabluwannakum, sungguh sungguh kami akan memberi ujian musibah kepada kalian. Bisaikin dengan sedikit. Dengan apa ini? Sedikit. Ini menunjukkan bahwasanya musibah itu memang pasti datang, pasti terjadi, tetapi takarannya atau jumlahnya cuma apa ini? Sedikit dibandingkan dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang kita rasakan. Ya, sedikit, sedikit. Jadi senangnya sama susahnya banyak mana? Banyak senangnya. Nah, ini kemurahan dari Allah SWT. Ujian pasti datang, tapi ujiannya cuma sedikit. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, ujiannya yang akan ditimpakan kepada kita itu cuma sedikit. Bagaimana kalau banyak? Nah, sudah, enggak ada yang mampu untuk menghadapi musibah itu. Yang sedikit saja banyak yang berjatuhan, tidak mampu menghadapi musibah itu, stres, bunuh diri, atau kemudian sampai keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala, murka, tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Minal khauf, ujian itu berupa rasa takut. Nah, karena begini Allah keluar kalimat khauf dalam Al-Quran itu lebih banyak dipakai untuk menjelaskan keadaan yang menakutkan, yakni keadaan peperangan, keadaan yang tidak aman. Jadi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut karena kondisi negaranya tidak aman. Banyak perang, banyak perampokan, banyak teror, banyak ancaman bom atau yang semisalnya. Mau keluar rumah sebentar takut. Nah, banyak penjahatnya. Itu termasuk ujian, musibah. Waljub, ujian juga berupa kelaparan. Nih, kekurangan gizi atau kelaparan. Dikarenakan suasana negaranya tidak aman, sehingga rakyat tidak terurus, tidak ada bantuan kemanusiaan, sehingga mereka apa ini? Kelaparan. Ini juga apa ini? Musibah. Wa naqsin minal amwali, kemudian kekurangan harta. Wal anfus, kekurangan jiwa, yakni tadi itu adanya yang diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tsamarat, kekurangan tanaman, gagal panen. Wa basyir sabirin, dan berilah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini barakallahu fikum cukup jelas bahwa musibah itu pasti terjadi. Pasti akan menimpa kita semua. Yang kedua, musibah yang Allah timpakan kepada kita itu sedikit, lebih banyak kesenangan dan kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, musibah itu bentuknya bermacam-macam. Tidak semua orang mendapatkan musibah yang sama. Mungkin ini dapat musibah kekurangan harta. Yang itu dapat musibah banyak keluarganya yang meninggal. Yang itu gagal panen dan lain sebagainya. Nah, kepada bidina a'udzubillah. Maka kalau kita sudah tahu musibah itu pasti terjadi, kita harus tahu bahwasanya musibah yang Allah timpakan kepada manusia itu ada dua macam. Yang pertama ialah al-musibah lil-azab, musibah yang ditimpakan untuk mengadab. Ini ditujukan kepada mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditujukan kepada mereka-mereka yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mereka mendapatkan musibah-musibah dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bentuk azab untuk mereka. Namanya musibah lil adab. Yang kedua ialah musibah li rafid darjah, musibah untuk meninggikan derajat. Ini ditujukan kepada mereka-mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberi musibah dan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan derajat mereka. Karena Allah tahu mereka itu pasti akan sabar menghadapinya. Semakin sabar menghadapi ujian itu, maka semakin tinggi derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan azab, tapi untuk mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namanya musibah li rafid darajat, musibah untuk mengangkat derajat seseorang. Nah, yang kedua ini barakallahu'alaikum, kita harus mengetahui bahwa semakin kuat keimanan seseorang, semakin bagus ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin berat musibahnya. Enggak nakut-nakuti ya. Karena tujuannya untuk mengangkat apa ini? Derajat. Dan Allah tahu orang itu kalau kuat imannya, kuat ketakwaannya, maka dia pasti sabar menghadapi musibah itu dan semakin tinggi derajatnya. Semakin berat ujiannya dan semakin sabar dalam menghadapinya, semakin tinggi derajatnya. Oleh sebab itulah perlu diketahui bahwa semakin kuat iman seseorang, semakin kuat ketakwaan seseorang, maka akan semakin berat musibah yang akan didapatkan. Nah, ini disebutkan di dalam hadis yang sahih tentang masalah ini, bahwa semakin kuat keimanan seseorang, maka akan semakin berat ujian dan musibah yang akan didapatkan. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna idhamal jazaa'i ma'idobil bala. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya besarnya pahala disertai dengan besarnya ujian. Sesungguhnya Allah ta'ala kalau mencintai suatu kaum, Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan ujian yang berat kepada mereka. Jadi di sini diawali bahwa pahala yang besar itu disertai dengan ujian yang berat. Kemudian disebutkan kalau Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberi ujian yang berat kepada mereka. Siapa kaum yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Mereka itu ialah orang-orang yang beriman. Kemudian hadis yang lain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, qala, beliau pernah bercerita, dakhaltu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'ab. Aku pernah masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam keadaan beliau mengalami sakit demam yang sangat berat. Faqultu ya Rasulullah innaka tu'aku wa'an syadida. Maka aku pun berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Anda mengalami demam yang sangat berat. Qala Rasulullah bersabda, ajar, ini u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Betul. Sungguh aku diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau demam itu demamku dua kali lipat seorang dari kalian. Jadi kalau dua orang demam digabungkan jadi satu, itu dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, kalau kita demam, demam tinggi sampai menggigil ya. Sampai saya menggigil kedinginan, menggigil kepanasan. Demam tinggi. Itu ditambah seperti itu dua kali. Nah, itu dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mengapa beliau diberi musibah dengan berat yang berkali-kali lipat? Nah, karena tadi itu. Beliau adalah orang yang paling beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga diberi musibah yang lebih berat. Dan dengan itu akan mendapatkan apa ini? Pahala yang lebih besar. Jika sabar dalam menghadapi. Nah, jadi seperti itu. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, tergantung keimanan masing-masing dan ketakwaannya. Ya. Kalau sejak lahir sampai tua itu nggak pernah sengsara, nggak pernah sakit macam-macam. Maka waspadalah, maka introspeksilah. Jangan-jangan kualitas iman dan takwa kita kurang. Nah. Jangan bilang saya sehat karena punya dokter pribadi yang biasa ngecek kesehatan, sehingga enggak pernah sakit. Musibah itu enggak cuma penyakit. Ya. Yang lain. Nah, ternyata dia sukses terus. Ya. Senang terus. Nah. Wah. Ya. Coba dikoreksi dirinya. Pasti akan ditemukan celah. Oh, pantesan. Keimanan dan ketakwaannya apa ini? Sangat tipis. Ini kalau dikasih musibah sedikit saja langsung oleng nih. Gak pernah sakit, nah, pusing sedikit langsung galau. Gak sabar ya, nak. Dosisnya, pilnya mungkin misalkan sekali minum 3 butir. Nah, ini soalnya gak pernah sakit sama sekali sepanjang hidupnya. Nah, langsung minum 30 butir. Nah, mendem. Ya, galau. Kenapa? Karena orang ini keimanannya tipis. Itulah sebabnya Allah tidak memberi dia ujian yang berat-berat atau yang kecil-kecil. Ya, berarti perlu dikoreksi keimanan dan ketakwaan. Nah, jadi orang yang aman-aman saja, gak pernah menderita, gak pernah kena musibah-musibah, nah, itu pertanda kualitas iman dan takwanya apa ini? Wah. Ya, saya bilang seperti itu karena memang ada nasnya, ya. Kenapa kok kurang? Ya, nah, ini orang kalau dikasih ujian sedikit saja langsung oleh, ya. Nah, itu menunjukkan kekuatan iman dan takwanya sangat tipis. Nah, itulah, gak dikasih musibah macam-macam, ya. Nah, sehingga kalau seandainya sehat walafiat, gak pernah mendapat musibah macam-macam, barakofikum, maka harus semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Bukan berarti ingin mendatangkan musibah, tidak. Tapi itu teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dimana bintina awdakumullah. Setelah kita mengetahui perkara-perkara di atas, yang pertama tentang macam-macam musibah, yang kedua bahwasanya musibah itu pasti datang, yang ketiga semakin berat musibah itu, kalau dihadapi dengan kesabaran akan semakin banyak baik pahalanya. Kemudian semakin kuat iman dan takwa seseorang, maka akan semakin berat musibahnya. Barakallahu. Maka di sini akan saya sampaikan kiat menghadapi musibah agar kita lulus ujian, agar kita menjadi apa ini, orang yang sabur ya, bukan subur ya, sabur, orang yang sangat sabar ya. Nah, ada 10 kiat dalam menghadapi musibah. Jika 10 kiat ini diamalkan dengan baik, maka dia akan menjadi sobirin. Walaupun namanya bukan sobirin, sobirin, orang yang sabar. Ya. Yang pertama ialah as-sabru 'alaiha. Jadi kalau sudah musibah menimpa, kiat yang pertama ialah sabar dalam menghadapinya. Sabar itu apa? Barakofikum. Sabar itu menurut bahasa artinya al-habsu, menahan diri. Adapun sabar menurut istilah hasful qalbi anit tasahud, hasful qalbi anit tasahudi wa hasful lisani anis syaqwa wa habsul jawarih amma yaghdabu Allah ta'ala. Sabar itu ialah menahan hati agar tidak marah terhadap musibah. Menahan lisan agar tidak berkeluh kesah ketika mendapat musibah. Dan menahan anggota tubuh yang lain agar tidak melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Habsul qalbi minat tasakuti wa habsul lisani anis syakwa wa habsul jawarih amma yaghdhabu wahu ta'ala. Sabar itu adalah menahan hati agar tidak apa ini? Murka dengan musibah itu. Menahan lisan agar tidak apa ini? Berkeluh kesah terhadap musibah. Menahan anggota tubuh yang lain agar tidak apa ini? Melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya sabar. Jadi kalau ada orang mendapat musibah, gagal panen sawahnya, langsung murka. Ya Allah, kenapa kami petani-petani miskin, sawahnya gagal panen? Kenapa gak yang lain? Dia gak terima, murka. Tidak sabar. Atau ketika ada orang ya kerja begitu jualan, jualannya lakunya sedikit, yang banyak dimakan sendiri. Nah, jual es misalkan ya, es lilin 100 bungkus. Nah, lakunya 10. Nah, yang 90 dimakan sendiri sambil nunggu. Ya. Daripada mencair ya. Nah, berarti yang laku 10 yang sambil nunggu makan itu. Pulang-pulang siapa yang mengeluh? Ya. Sepi. Usaha ini sepi, usaha itu sepi. Pusing aku. Kalau gini terus, pengennya rasanya pengen mati. Tidak sabar. Lisannya sudah apa ini? Mengandung. Baik. Atau ketika dia mendapatkan musibah, kemudian dia gak terima dengan musibah itu, wahirnya teriak-teriak, menampar-nampar pipinya, kulung-kulung di tanah. Ya. Nah. Begitu. Tidak ada orang yang biasa yang meninggal dunia. Ya. Ibunya meninggal. Dia gak bisa nerima. Langsung teriak-teriak histeris. Meratap. Menampar-nampar pipinya sendiri, merobek-robek bajunya sendiri, kulung-kulung di tanah. Boe, boe. Oh, boe ku ya, ibu. Ya, nah, gak tahu bahasa tubuh. Sama ya, ada ya? Sama. Nampar-nampar pipinya, jabak-jabak rambutnya. Nah. Tidak sabar namanya. Tidak bisa menahan anggota badannya dari perkara yang membuat kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Atau misalkan jadi polisi. Enggak tahu ada apa dipanggil. Langsung dipecat dengan tidak hormat. Namanya polisi kan kepalanya hukumannya pulang-pulang dia marah. Nah, rumahnya dikebaki ya. Nah, pintunya dikebak. Gelas-gelas dibanting. Marah-marah gitu ya. Nah. tidak sabar. Begitu. Ini kiat yang pertama, as-sabru 'alaiha. Takkan disebutkan wakila as-sabru aqdum adabil musibah. Sabar itu ialah adab terbesar dalam menghadapi musibah. Kiat yang paling utama dalam menghadapi musibah. Tanya kalau orang awam memberi nasihat, itu sudah tahu apa yang dinasihatkan untuk temannya yang mendapat musibah. Sabar nak, gimana lagi ya, sabar, sabar, sabar. Ya kan? Padahal sudah masyhur, sudah ma'ruf di kalangan kaum muslimin bahwa menghadapi musibah kiat yang paling baik, yang paling utama adalah as-sabr 'alaiha, sabar. Dan kesabaran itu ikhwan fil din a'zakumullah dianggap sabar jika dia sabar ketika pertama kali mendengar berita musibah itu atau mengalaminya. Wayam bagi ayakun hada sabru inda sama'il insani khabaral musibah li awwali marrah. Sabar ini hendaknya diamalkan ketika pertama kali seseorang mendengar apa yang musibah terjadi atau mengalami musibah terjadi. Ketika pertama kali menghadapi musibah itulah gunakan kesabaran dengan definisi tadi. Karena itulah yang disebut dengan apa ini? Sabar ketika menghadapi musibah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih menyatakan innamal as-sabru inda sabatil ula. Sesungguhnya sabar itu hanya pada saat pertama kali menghadapi musibah. Kalau musibahnya sudah terjadi 30 tahun yang lalu, sabarnya baru sekarang, layu sabar, enggak dianggap sabarnya. Ya, sudah enggak panas. Ya, biasa. Panas-panasnya musibah. Nah itu, sabar. Saat itu diuji kita sabar atau tidak, ya, karena saat itu sedang panas-panasnya ujian. Kalau enggak sabar saat itu ya dianggap tidak sabar. Kalau sabar saat itu ya dianggap sabar. Tapi kalau sudah dingin suasananya, sudah lama musibahnya berlalu, maka sudah jangan bicara tentang masalah kesabaran. Ya, saat pertama kali gagal panen, ketika pertama kali mendengar berita musibah keluarga, ketika pertama kali ya dipecat misalkan, ya ketika pertama kali dia sakit, ya diawali marah. Ini yang pertama. Kiat yang kedua, ihtisabul musibah wassabru 'alaiha. Ihtisabul musibah wassabru 'alaiha, mengharap pahala kepada Allah dengan musibah yang ia alami dan sabar dalam mengharap pahala tadi. Nah, yang dimaksud mengharap pahala ketika mendapatkan musibah ialah ayat tamisal ajra minallahi ta'ala fi hadas sabr, yakni mencari pahala kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar yang ia praktekkan ketika mendapat musibah. Nah, ya Allah, aku engkau uji. Aku berusaha untuk sabar ya Allah. Maka balaslah kesabaranku ini dengan pahala yang besar di sisimu ya Allah. Dan harus apa ini? Sabar dalam mengharap itu. Artinya, dia terus menerus mengharap kepada Allah. Tidak kemudian putus asa dalam mengharap pahala itu. Jadi, sudah mengharap pahala atas kesabaran yang ia praktekkan ketika mendapat musibah, dia harus sabar untuk terus menerus mengharap pahala dari Allah. Dan kiat yang kedua. Dalam surat Luqman ayat 17 disebutkan wasbir ala ma asaba inna dzalika min azmil umur. Sabarlah atas musibah yang menimpamu. Karena sabar dalam menghadapi musibah itu termasuk perkara yang paling mulia. Kemudian surat Ar-Ra'd ayat 22. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Dan orang-orang yang sabar itu adalah yang mengharap wajah Rabb mereka. Yakni ketika mendapat musibah terus sabar semata-mata ingin mengharapkan wajah Allah Rabbul Alamin. Surat Ar-Ra'd ayat 22. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala disebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan firman Allah taala, yakni hadis qudsi, ma li abdi al mu'min indi jaza idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al jannah. Allah taala berfirman dalam hadis qudsi, tidak ada balasan untuk hamba-Ku yang beriman ketika Aku cabut orang yang sangat Ia sayangi dari penduduk dunia, kemudian dia berharap pahala atas musibah itu. Tidak ada pahala kecuali jannah. Dan tidak ada balasan bagi hamba-Ku yang beriman ketika Aku cabut orang yang paling Ia sayangi dari ahli dunia, kemudian dia berharap pahala atas musibahnya selain surga. Tidak ada balasan selain surga untuk hamba-Ku yang beriman ketika Aku cabut nyawa orang yang paling Ia cintai dari penduduk bumi, kemudian dia berharap pahala kepada Aku atas musibah. Tidak ada balasan yang lain kecuali apa ini? Jangan. Ini musibah yang berat ya. Suami kehilangan istrinya, istri kehilangan suaminya, orang tua kehilangan anaknya, anak kehilangan orang tuanya, atau yang semisalnya. Itu namanya Sofi ya. Nah, Sofiyun itu adalah orang yang sangat disayang dan dicinta. Lain kalau yang meninggal itu musuh bebuyutannya. Nah, pelong rasakan dia. Nah, bahasanya orang Jawa Timur rasak kapok. Itu kalau sama yang musuh bebuyutan. Tapi kalau yang meninggal itu ialah orang yang sangat ia sayangi, orang yang sangat ia cintai, pukulan yang berat, terasa sampai dunia ini. Kalau dia sabar, terus berharap pahala atas musibah itu, maka Allah balas dengan apa ini? Jannah. Udah. Itu kiat yang kedua. Jangan disia-siakan. Ya. Nah, itu termasuk usaha mendapatkan surga yang tercepat. Ya. Ketika mendapat musibah, harus ihtisabul musibah. Mengapa hal ketika mendapat musibah? Itu jaminannya ialah jannah. Kiat yang ketiga. Al-istirja'u wa du'a'ul musibah. Al-istirja' wa du'a'ul musibah. Membaca istirja' dan membaca doa musibah. Istirja' itu ialah ucapan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Doa musibah ialah Allahumma ajirni fi musibati wa ahlifli khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah yang menimpaku ini, dan berilah aku ganti dengan yang lebih baik darimu. Nah, itu kiat ketika mendapat musibah. Ucapkan dengan mantap, ya, karena yang bisa mengucapkan dengan mantap itu ialah mereka yang sedang mendapat musibah. Ya, benar-benar dari lubuk hati yang paling dalam, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa ahlif li khairan minha. Apa jaminan orang yang membaca istirja' dan membaca doa musibah tadi? Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau pernah bersabda, "Ma min muslim tusibuhu musibah." Setiap muslim yang mendapatkan musibah, fayaqulu ma amarahu Allah, kemudian dia mengucapkan doa yang diperintahkan oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa ahlif li khairan minha. Kalau itu dibaca ketika mendapat musibah, illa ahlafallahu lahu khairan minha. Allah pasti akan mengganti untuk orang itu sesuatu yang lebih baik dari musibah yang ia alami. Sawahnya gagal panen berapa hektar? 1 hektar. Allah akan mengganti dengan yang lebih baik daripada sawah 1 hektar. Sejadi dapat sawah baru 2 hektar. Sejadi punya penghasilan baru yang lebih banyak daripada hasil panen sawah 1 hektar. Itu Allah menjanjikan. Mendengar sabda Rasulullah itu, maka Ummu Salamah pun berkata, falamma mata Abu Salamah, ketika suamiku yang bernama Abu Salamah meninggal. Qultu ayyul muslimin khair min Abi Salamah? Awwalu baitin hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun berkata, siapa di antara kaum muslimin yang lebih baik daripada suamiku Abu Salamah? Dia adalah suamiku yang terbaik. Sabar ya. Nah, Abu Salamah adalah suamiku yang terbaik. Siapa di antara kaum muslimin yang setara dengan Abu Salamah? Dia adalah kepala rumah tangga yang pertama kali hijrah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma inni qultuha. Setelah aku mengatakan demikian, yakni sabar ketika menghadapi kematian suami tersayang tadi, Ummu Salamah kemudian membaca doa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa ahlibni khairan minha. Dengan harapan ada yang lebih baik dari Abu Salamah yang akan mengganti posisi Abu Salamah. Ternyata enggak lama kemudian telah selesai masa idahnya dan masa ihdatnya, fa'akhrahallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menggantikan suamiku yang terbaik tadi yang bernama Abu Salamah dengan manusia yang terbaik, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau datang melamar Ummu Salamah. Baik mana? Abu Salamah dengan Rasulullah? Hah? Nah, enggak ada tandingnya Rasulullah itu ya. Beliau adalah manusia yang terbaik, yang paling terima dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini janji pasti yakin. Jadi kalau suaminya meninggal, ya jangan terlalu larut dalam kesedihan. Sedih wajar, tapi sabar. Bacalah istinjak dan bacalah doa musibah. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhrijni khairan minha. Cepat atau lambat akan datang suami yang lebih baik yang akan mengganti posisi suami yang meninggal tadi. Lebih ganteng, lebih kaya, lebih beriman dan bertakwa, lebih bertanggung jawab, lebih penyayang. Nah, sampai lupa kenangan lama dengan suami yang lama. Nah, ingat ya, wanita itu suka banding-bandingkan. Suami baru dibandingkan dengan suami yang lama. Resiko dapat janda yang seperti itu ya. Harus lebih baik kualitasnya daripada mantan suami atau suaminya yang meninggal. Nah, begitu pula kalau suami istrinya meninggal, doa seperti ini, nanti akan dapat istri lagi yang lebih cantik, lebih yang lain lah. Nah ya. Nah, bagaimana Ustaz, saya sudah baca doa itu berkali-kali tapi masih belum ada yang mau menikah dengan saya. Saya ini sudah tua. Tapi pengen nikah, tapi gak ada yang mau. Gak laku. Jawabannya, nanti akan dapat bidadari surga yang lebih cantik daripada istrinya. Kalau gak dikasih di dunia ya, di akhirat nanti. Ya, begitu. Memang untuk ukuran Anda, gak mungkin perawan ting-ting maju. Umurnya sudah kepala 6, minta yang 16 tahun. Nah, ya. Ya nanti di surga, tarkofikum, ketika Anda akan jadi muda lagi, dapat bidadari-bidadari yang sebaya. Begitu ya. Nenek kalau datang nenek-nenek tua itu, ya, nah, lebih tua lagi. Ya, aku siap jadi istrimu. Nah, barakatuh. Berarti bukan balasan yang lebih baik. Istrinya bunga desa meninggal dunia, bagus. Ini datang orang yang sudah mau mati. Makanya enggak laku-laku, berarti akan diberi yang lebih baik, yakni bidadari di surga nanti. Termasuk yang kehilangan pekerjaan karena di PHK. Barakallahu'alaikum. Mungkin karena bangkrut perusahaannya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa ahlif li khairan minha. Pasti akan diganti dapat pekerjaan yang lebih baik. Lebih baik. Tinggal kita mantap membacanya dengan penuh keyakinan, gitu. Jangan mengambang, jangan pesimis, ya. Tidak tahu, ya. Nah, ketika baca doanya, Innalillah, Innalillah, Allahumma, ajirni fi musibati wa ahlif li khairan minha. Tidak serius, blas, ya. Nah, dia gak serius baca doanya, berarti dia gak pengen ganti yang lebih baik. Nah, kenapa? Dia pesimis duluan. Padahal Allah itu maha kuasa. Harus yakin. Allah maha mengatur segala. Nah, selanjutnya kiat yang keempat ketika menghadapi musibah. Ijtinabu kullima yughdhibu Allahu, menjauhi segala perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah. Jadi kalau mendapat musibah, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan kemurkaan Allah datang. Itu perkara-perkara yang diharamkan, jangan sampai dilakukan, ya. Nah, jangan sampai meratap, jangan sampai kemudian dia bunuh diri, jangan sampai kemudian dia terjun ke dunia hitam, ya. Karena frustasi. Biasanya taklim, ikut pengajian, kena musibah berat, langsung oleng, ya. Melakukan perbuatan yang diharamkan, ya. Mabuk-mabukan. Itu menenangkan pikirannya, ya. Mabuk. Ya, kemudian terjun ke lembah hitam, ya. Nah, menggunakan narkotik, ganja dan sebagainya. Itu musibah, tidak kemudian malah hilang. Tapi itu musibah baru yang lebih parah lagi yang akan dia dapatkan. Nah, jadi kalau ingin musibah itu berlalu, maka jauhi segala larangan yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Jadi kalau kita mendapat musibah, kita harus introspeksi. Jangan-jangan kita melakukan larangannya. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Kiat yang kelima. Adamu syakwa ilal khalqi. Tidak berkeluh kesah kepada manusia. Kalau kita mendapat musibah, biasanya kan datangi orang-orang terdekat, ya. Ya mas, gimana mas, aku sudah gak punya apa-apa ini mas, tolong aku mas. Nangis-nangis, ya. Dia tuh kayak melas-melas sama manusia, minta bantuannya, ya. Nah, berkeluh kesah kepada manusia. Nah, itu ternyata sesuatu yang tidak dibenarkan ketika mendapat musibah. Hindari berkeluh kesah kepada manusia. hindari curhat kepada manusia. Kata ketika mendapat musibah. Jadi ada musyakwa dan khalq tidak curhat kepada manusia dalam menghadapi musibah. Terus curhatnya ke siapa? Hah? Ya curhatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mendapat musibah begini-begini, ya Allah. Engkau adalah Zat yang Maha Sayang pada hamba-Nya, ya Allah. Hilangkan semua musibah ini, ya Allah. Aku sudah tak kuat. Engkau adalah Zat yang Maha Penyayang. Ya. Tolonglah aku, ya Allah. Jadi curhatnya, bahasa orang sini, sambatnya itu dicurahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pepatah yang menjelaskan tentang masalah ini. Wa idza atatka musibah fasbirlah. Wa idza atatka musibatun fasbirlah. Sabrul karim fa innahu huwa ahsan. Wa idza syakauta ilal khalaiqi innama tasfur rahim ilal ladzi la yarham. Jika datang musibah kepadamu, maka sabarlah dengan kesabaran orang yang mulia, karena itulah yang terbaik. Tapi kalau engkau curhat atau sambat kepada makhluk, maka sesungguhnya engkau curhat kepada orang yang sayang kepadamu, tapi tidak bisa menyayangimu. Sayang kepadamu, tapi tidak bisa menyayangimu. Tazkur rahim ila ladzi la yarham. Artinya, dia sendiri tidak bisa menyelesaikan problemmu. Karena dia sendiri juga ketika dapat musibah, tidak bisa berbuat apa-apa. Innama askubasti wa husni ilallah. Aku curhat atas penderitaanku dan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi laporkan atau keluarkan isi hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengeluh, tapi curhat, minta solusi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah yang bisa merubahnya. Jangan lari ke sana kemari kepada bank makhluk. Karena mereka itu juga enggak bisa menangani masalahnya sendiri kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kiat yang keenam. Tahwinul musibah ala nafsi bidzikril maut. Tahwinul musibah ala nafsi bidzikril maut. Mengingat kematian, agar musibah itu ringan. Di mana bisa asal Allah? Bukan berarti putus asa, terus kemudian pengen mati saja, bukan. Tapi mengingat kematian itu bisa memperingan musibah. Musibah yang berat yang menimpa kita, nah kita kemudian ingat dengan kematian. Semuanya cepat atau lambat akan apa yang mati. Nah, insyaallah kalau sudah tiba saatnya mati, semuanya ini akan apa yang berakhir. Tak akan ada lagi musibah. Ya, jadi hiburan, ya. Artinya, alhamdulillah masih belum mati. Kalau mati itu berat, belum siap. Jadi kalau misalkan kita mengalami kecelakaan, terus selamat, tapi kita luka, sementara yang lain mati, ya, nah, ya syukurilah, alhamdulillah, ya, kita belum mati, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, begitu. Jadi ringan, agak enteng. Jadi enggak merasa dia yang paling berat ujiannya. Baik, kiat yang ke-7. Tahwinul musibah ala nafsi. Bidzikril musibah. Akbar min musibatihi. Jadi mengingat musibah yang lebih besar yang menimpa orang lain untuk meringankan musibah yang menimpa diri kita. Misalkan kita sakit opnam, kan musibah. Supaya ringan menghadapi musibah itu, kita lihat orang ini sudah setengah tahun opnam di sini, nggak ada perubahan, penyakitnya lebih berat, nah, ringan, ya. Nah, seperti itu. Atau kalau kita misalkan bangkrut, hitung kerugiannya, ya, 1 juta, masih ringan. Banyak yang ruginya 1 miliar. Itu perbandingan semacamnya. Karena kalau kita mengingat musibah yang lebih besar yang dialami oleh orang lain, maka kita akan merasa paling ringan dalam menghadapi musibah yang menimpa diri kita sendiri. Barakallahu. Kiat yang ke-8. Musyahadatun nikmah fil musibah. Musyahadatun nikmah fil musibah. Kalau mendapat musibah, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada mukadimah tadi, bahwa musibah yang Allah timpakan kepada hamba ini cuma sedikit. Kenikmatan dan kebahagiaannya lebih banyak, ya. Maka kalau kita mendapat musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ingatlah betapa banyak kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Sehingga kita pengen merasa ringan dalam menghadapi musibah itu. Bisa sabar dalam menghadapinya. Ya. Alhamdulillah masih banyak kenikmatan yang kita rasakan. Ayo. Kiat yang ke-9. Tadzakkurul qadha as-sabiq. Tadzakkurul qadha as-sabiq. Mengingat takdir yang telah Allah tetapkan. Jadi kalau kita mendapat musibah, kita harus yakin ini sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kita hindari. Pasti terjadi. Sehingga ya, kita harus siap untuk menghadapinya. Ya, bukan musibah yang nyasar. Mungkin ini harusnya musibah ini kena tetangga saya itu, tapi nyasar menimpa diriku. Enggak begitu, ya. Nah. Itu memang benar-benar musibah untuk Anda. Spesial untuk Anda. Sudah ditakdirkan menimpa kita. Ya, jadi kalau mendapat musibah, ingat itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada kaidah ya, bahwa disyariatkan untuk berhujjah dengan takdir, atau boleh berhujjah dengan takdir ketika mendapat musibah. Ya juzu ihtijaj bil qadar, ya juzu ihtijaj bil qadar indal musibah. Wa la juzu ihtijaj bil qadar fi al ma'asi. Boleh kita beralasan dengan takdir ketika mendapat musibah, tapi kita enggak boleh beralasan dengan takdir ketika melakukan perbuatan maksiat. Nah, kalau sakit misalkan, kita ucapkan qadarullah wa ma syaa Allah, sudah takdir dari Allah, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Sudah takdir, ya sabar gimana lagi, ya. Nah, tapi kalau melakukan maksiat, enggak boleh beralasan dengan takdir. Oh, kamu kok mencuri? Qadar wa masya Allah. Allah Ta'ala menakdirkanku mencuri, ya. Gimana lagi? Jangan salahkan aku, salahkan Allah. Nah, ya. Itu enggak boleh. Kalau ada yang begitu, langsung kasih hukuman. Ya, nah. Kasih hukuman. Baik. Ada pihak yang berwajib kasih hukuman. Nah. Dia bantah. Kenapa kamu menghukum aku? Kan ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawab saja. Allah juga menakdirkan aku menghukummu. Jadi enggak boleh. Jadi itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya juzu al-ihtijaj bil qada' indal musibah, wa la yajuzu al-ihtijaj bil qada' fil ma'asi. Boleh beralasan dengan takdir ketika mendapat musibah, tapi tidak boleh beralasan dengan takdir ketika melakukan perbuatan maksiat. Nah, kiat yang ke-10, raja'ul farji minallah. Raja'ul faraji minallah. Raja'ul faraji minallah. Mengharap Allah Subhanahu wa taala menghilangkan musibah. Nah, jadi kalau mendapat musibah, jangan putus asa, sampai kapan ini terjadi? Siapa yang mampu mengubah keadaanku ini? Ya, jangan seperti itu. Tapi selalu berharap kepada Allah. Ya Allah, hilangkan musibah ini kena sekarang. Ya Allah, jadikanlah musibah ini hilang, atau yang semisalnya. Ya, jadi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh putus asa. Itu kiat-kiat seorang menghadapi apa ini? Musibah. Barang siapa yang melaksanakan 10 kiat tadi, panabitin al-sakumullah, maka dijamin dia akan menjadi orang yang tahan banting dalam menghadapi segala musibah. Dan dia akan menjadi sobirin. Dan itulah yang diinginkan dalam kajian kali ini. Kita berusaha untuk menjadi orang yang sabar, yang akan mendapatkan berbagai macam keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira orang-orang yang sabar. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan atau perkataan-perkataan yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.